Salam Rodi. Dari kami. Sampai jumpa sekali. Iya. Makanya gayanya yo. Biasa, biasa. Pok kepangetan mah. Biar apa? Sambat selat rano perhatian. Pusat lah yo. Selat kuputung hatimu, kuputung awakmu. Kok kebangetan mah. Oh, koro adiki. Sabar no karo panggo hatian. Tumewe sule gantimu, mesra kaco aku. Barko wis tau seru. Biar aku sepetan suwe-suwe wakan. Nuruti kakak lepamu sangkoyo putra. Biar tawang siwanti oco ngati lali. Tapi kenyataannya pergi. Tapi malam belenjani. Udah mata tutui kalane. Waktu kono pilang kiri lurus wae. Rasanya wajah pian pusing marayati. Tambah bebani. Wasek. Ngono lho. Siapa? Yeah. jalani. Kembang berpaning.